Mitra bisnis, kantor pajak berencana menghidupkan kembali aturan yang membatasi biaya promosi yang bisa menjadi pengurangan penghasilan bruto dengan menetapkan batasan maksimal rasio biaya promosi atas omset usaha yang diperbolehkan. Dulu pembatasan sempat berlaku untuk perusahaan rokok dan farmasi. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda mengenai rencana Ditjen Pajak ini? Ya, sebenarnya lebih baik bicara dulu dengan pengusaha-pengusaha juga kan. Akhirnya you tuh mengurangin semua promosi pajak lu dan lain-lain sehingga perusahaan itu sendiri malah nggak maju. Karena sebagian besar itu orang maju bisa jualan obat lebih banyak, makan lebih banyak. Itu kan karena promosinya yang baik dan lain-lain. Sehingga orang mau membeli barang-barang itu karena promosinya. Sehingga orang bikin di dunia pun promosi membayar orang pertandingan golf yang bisa juta-jutaan US kok dan segala macam. Kan itu orang tahu untuk ruginya. Tapi kalau you membatasi itu sehingga semua nggak boleh. Akhirnya kita ini kayak katak di bawah tempurung aja. Apa yang mau promosikan. Tapi dalam tentu batas-batas tidak bisa promosi itu 50% itu lah. Langsung lu masukin sebagai biaya dan itu lu berfoya-foya di situ. Itu kan semua dicek juga oleh kantor pajak selama ini di mana mereka harus ada faktur-fakturnya mesti jelas bahwa itu untuk promosi misalnya ke luar negeri itu ada fakturnya sehingga itu bisa diterima, apa yang nggak diterima. Itu selama ini juga sudah dilakukan kok. Apalagi yang mau lakukan hal-hal di dalam rangka ini. Masalahnya kekurangan pajak ini terjadi karena ekonomi dunia ini menurun kok. Keuntungan perusahaan-perusahaan menurun kok. Jadi lu bukan soalnya biayanya itu bertambah besar. Itu sebenarnya yang terjadi bukan dengan you kurangin daripada you punya ongkos promosi, berarti naik langsung pajak you bisa bertambah gede-gedean. Itu kan enggak juga ya. Jadi itu hitungnya mesti betul-betul secara, satu mesti itu dihitung secara efisiensi daripada kedua belah pihak. Apa itu yang terjadi dan bagaimana itu supaya dua-dua diuntungkan. Yang kedua juga supaya perusahaan itu berkembang sehingga you bisa makan telurnya kan. Jadi yang lain tentu saja bahwa ini semua harus ada transparansinya. Termasuk orang pajak juga harus ada transparansinya jatuh. Kan itu terus berapa persen boleh ya misalnya. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Jangan dibikin semua gray area dan itu setelah itu lu mainkan aja apa yang lu boleh, apa yang tidak boleh sesuai dengan negosiasi aja. Akhirnya di bawah meja lebih banyak dibayar daripada yang ongkos resminya. Itu yang tidak benar menurut saya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Fahmi Andrian.